akhirnya tak kemana. Hanyalah diriku saja yang setia dalam perhubungan kita. Pandainya engkau membuat bermacam alasan setelah kamu benci. Dulu kau pandangku semuanya indah, kini semuanya tak kena. Sampai yang tak selesai.